السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل تعلق بعباده الصالحين من أقوى أور الإيمان والدين ووسيلة للارتقاء إلى درجة اليقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، سيد الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجرين، الرسول الأمين والحبيب المتين. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بحفظ الشريعة وبينوها أتم التبيين. أما بعد، معاشر الحبائب، ذرية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، معاشر العلماء الوارثون عن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، معاشر المحبين لأولياء حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رحمكم الله، adalah merupakan anugerah yang teramat besar bila kita di zaman semacam ini oleh Allah Subhanahu wa taala masih tetap dan tetap mendapatkan kepercayaannya, mendapatkan akan inayahnya, dan bahkan mendapatkan akan kecintaannya, yang buktinya kita selalu dikumpulkan bersama dengan auliaillah, dikumpulkan bersama dengan manusia-manusia istimewa, dikumpulkan bersama dengan manusia-manusia paripurna, lebih-lebih bila mereka-mereka adalah merupakan putra-putra terbaik dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu Sayyidunal Imam Al-Arif Billah Wal-Gharif Min Biharil Ma'arif Al-Habib Ja'far bin Al-Habib Syekhon radhiyallahu anhuma, yang mana merupakan suatu anugerah bila kita berada di majelis beliau, di mana beliau adalah merupakan salah satu daripada kebanggaan daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Betapa tidak, beliau, amalan beliau, perilaku beliau, perbuatan beliau, khitah-khitah beliau justru merupakan gambaran daripada Al-Qur'anul Karim, gambaran daripada kalamullah, yang mana dipastikan hamba yang demikian ini adalah hamba-hamba pilihan Allah. Mereka-mereka adalah ahlullah, ahlinya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah mereka-mereka zuriatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau-beliau adalah merupakan penuntun-penuntun umat untuk tariqul hidayah sebagaimana Al-Qur'anul Karim. Kita semua selalu mendengar akan apa yang dibaca dalam rawah, di mana aslahuna dari sejak kecil sebelum Umayyah sudah hafizul Qur'an, menghafal Al-Qur'an, sehingga dalam manakib-manakib beliau disebutkan ulida fit tarim wa hafizul Qur'an tarim. Ini gambaran daripada anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya. Inilah merupakan anak keturunan daripada sayyidul wujud Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kehidupannya, yang perilakunya selalu dijadikan sebagai pionir untuk menyelamatkan akan umat ini. Ini gambaran daripada anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya mereka-mereka yang mengaku sebagai zuriatun Nabi Muhammad, yaitu hendaknya mereka-mereka yang perilakunya merupakan Al-Qur'anul Karim, ucapan mereka dihiasi oleh Al-Qur'anul Karim, langkah-langkah mereka ada pengamalan daripada Al-Qur'anul Karim, sehingga Allah Subhanahu wa taala sendiri melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dari sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan inni tarikun fikum khalifatain, inni tarikun fikum khalifatain, ma in tamassaktum bihima lan tadillu badi, kitabullah hablullah al-mamdud ma bainas samai wal ard wa itrati ahli baiti fa innahuma lan yatafarraqa hatta yarida alayyal haud. Ya, namanya aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu rahmatnya pada umatnya, maka walaupun beliau meninggalkan umat, beliau tidak membiarkan umatnya demikian. Umatnya tetap dan tetap dalam pengawasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung yang realisasinya yaitu beliau meninggalkan akan dua wakil, meninggalkan akan dua khalifah, yaitu Al-Qur'anul Karim, kalamullah, di mana kalamullah adalah merupakan tali pengikat antara sang hamba dengan Allah. Selagi si hamba berpegangan dengan Al-Qur'an, mengikuti akan daud-daud daripada Al-Qur'an, dipastikan ia akan selalu bersama Allah, ia akan selalu min ahlillah, ia akan selalu mendapatkan inayah dan riayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang namanya ahlu baitin nabi, itratun nabi, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka-mereka perilakunya adalah Al-Qur'anul Karim, ucapan mereka adalah Al-Qur'anul Karim. Maka yang namanya zuriyatun nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka punya kewajiban untuk mengarahkan umat, untuk menyelamatkan umat sebagaimana kakek mereka Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tujuannya sama, dari dua hal ini maka Ahlul Bait dengan Al-Qur'an akan selalu berpegangan tangan, akan selalu tuntun bersama, karena mereka berdua Pak dua sisi daripada kepingan uang, Pak dua sisi daripada uang, yang mana tidak mungkin akan berjalan satu tanpa yang lain. Kedua-duanya akan saling pegang memegang, saling berpegangan ila yaumil qiyamah, sampai mereka berdua sampai ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini bagi mereka-mereka yang ingin mengetahui akan kriteria-kriteria umat, kriteria-kriteria daripada duriyatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu harus selalu menjadi pengarah umat, harus selalu mengenalkan umat pada Al-Qur'anul Karim, harus selalu menuntun umat pada Al-Qur'anul Karim. Ini kalau kita benar-benar ingin diaku sebagai duriyatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya ma'syarul habaib, ini kewajiban kita. Namun sungguh minal amril mu'sif, daripada hal yang menyedihkan, banyak daripada kita-kita yang mengaku sebagai anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru perbuatan kita jauh dari tuntunan Al-Qur'an. Malah banyak daripada kita yang tidak mengenal akan Al-Qur'an, baik dengan artian memahami akan isinya ataupun membacanya. Maaf, bukan saja anak-anak kita yang kurang mantap dalam membacakan Al-Qur'an, bapak-bapaknya justru tidak mantap dalam membacakan Al-Qur'an, sementara umurnya sudah 60 tahun, 70 tahun. Ini yang menyakitkan akan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ubanan tapi justru putihnya rambut bukan dikarenakan memikirkan akan indarab daripada Al-Qur'anul Karim, tidak, tapi justru rambutnya menjadi ubanan karena memikirkan akan angsuran daripada KPR. Ini daripada kita-kita yang mengaku sebagai zuriyatu Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Banyak Ini yang harus kita jadikan pegangan dalam rangka kita mengikuti ittiba pada sahibul haul al habib al imam Ja'far bin Syekh al Asqalani. Begitu pula malahan banyak daripada kita-kita yang justru giginya maaf-maaf sudah hampir habis. Bukan karena banyak-banyak membacakan Al-Qur'anul Karim, tidak, tapi justru banyak rokokan. Duriyatul Rasul, Duriyatul Rasul. Maka benar apa yang dikatakan oleh Syaikhul Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Tos, kita tidak boleh menangisi akan diri-diri kita manakala kita tidak mendapatkan pekerjaan, tidak mendapatkan job-job daripada kehidupan kita. Tapi tangisilah diri-diri kita manakala kita-kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, mengaku pecinta akan Rasulullah yang diturunkan akan Al-Quran sebagai mukjizat yang terbesar, justru tidak mampu membacakan Al-Quran. Tangisilah ini. Dan begitu pula tidak perlu kita menangisi akan ibu kita yang di saat hidupnya ia dalam garis kemiskinan, di mana ia selalu mencintai kita, berusaha untuk menyenangkan kita. Tapi tangisilah bila ibu-ibu kita manakala menghadap Allah, manakala rohnya kembali kepada Allah, justru hatinya tidak pernah ada yang namanya surat Yasin. Alias tidak hafal akan surat-surat daripada Al-Quran. Pantaskah ia mengaku sebagai umat Nabi Muhammad? Mungkinkah ia kelak akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad? Mungkinkah ia kelak akan mendapatkan air dari telaga Rasulullah, sementara ia tidak menggubris akan yang namanya Al-Quran? Dan begitu pula tidak perlu kita menangisi nenek-nenek kita yang tadinya di saat kita masih kecil mendung-dung kita, kemudian mendadak sakit dan mati. Tapi tangisilah, tangisilah nenek-nenek kita yang diberi umur panjang tapi tidak bisa membaca akan kalamullah, yang mana kalau bukan karena Rasulullah SAW tidak mungkin kita bisa membacanya. Ingat, yang namanya gunung yang begitu kuat, yang begitu menjulang tinggi, tidak mampu untuk menerima Al-Quran. Namun untung, alhamdulillah, suatu nikmat yang teramat besar, di mana kita, tanpa kita meminta, kita dijadikan bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Tanpa kita meminta, kita dijadikan anak cucu dari Rasulullah SAW. Namun kita tidak berterima kasih, kita tidak bersyukur kepada Allah, yaitu tidak mampu untuk membacakan Al-Quran. Ini yang ditangisi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam daripada umatnya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis At-Tirmidzi di suatu majlis beliau mendadak menangis seraya menyebutkan akan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa izzati wa jalali, wa izzati wa jalali, inni la astahi min abdi wa amati yashibani fil islam an u'adzibahuma. Allah bersumpah, Allah Rabbul Jalal bersumpah demi kemuliaan dan demi kehebatanku, aku merasa sungkan, merasa malu kasarnya terhadap hambaku laki-laki atau perempuan, atau perempuan kemudian keluar ubahnya dalam keadaan Islam, aku malu untuk mengazabnya, aku malu untuk memasukkannya ke dalam neraka. Tapi justru mereka sendiri tidak malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Rasulullah menangis dan para sahabat ikut hanyut dalam tangisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat menyedihkan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena demikian, marilah kita menjadikan momen akan kehadiran kita, di mana kita dimampukan untuk menghadiri akan haul daripada Syaikhul Imam Al-Habib Ja'far bin Al-Habib Syaikhul Asyghab. Mudah-mudahan dengan demikian menjadikan hati-hati kita terbuka lebih-lebih di dalam menyadari akan betapa Al-Quran adalah merupakan suatu anugerah yang teramat besar, yang tidak ada tandingannya daripada anugerah-anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Al-Quran, sehingga dengan demikian insyaAllah diberkati Nabi Muhammad yang mana kita diturunkan, yang mana diturunkan pada beliau Al-Quran, kita kelak dikumpulkan oleh Allah SWT bersama Al-Quran, kita dituntun kepada keridhaan Allah melalui Al-Quran, kita dituntun melampaui shiratal mustaqim berkat Al-Quran di hadirin Nabi Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Hadza ma aqulu lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.